السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، telah benar-benar menganugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Berupa apa anugerah itu? إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Ketika Allah mengutus seorang Rasul yang Allah pilih daripada jiwa mereka, yaitu orang Arab atau jenis manusia. Rasul tadi itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka orang-orang beriman ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim diterima oleh beliau, disampaikan kepada kita. Wa yuzakkihim, dan Rasul tadi itu membersihkan mereka daripada kekufuran, kesyirikan, penyakit hati dan lain-lainnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul tadi itu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan juga dawu-dawunya Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Wa in kanu, padahal sebelumnya mereka lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat ini menerangkan dua misi Rasul. Kalau Nabi dengan Quran tidak bisa dipisahkan, saudara. Nabi dengan Quran tidak bisa dipisahkan. Tapi misi Rasul untuk kita adalah pertama yaitu tazkiyah, dan kedua adalah ta'limul ummah. Karena itu bagi yang berilmu, enggak cukup dengan ilmu Anda. Enggak komplit. Karena misi Nabi adalah ilmu dan tazkiyah. Kapan manusia hanya sekedar untuk berdebat, hanya sekedar untuk menjatuhkan dengan ilmunya, maka itu semuanya tidak cukup. Karena Nabi diutus adalah sekaligus ilmu dan tazkiyah. Kalau bahasa sekarang, tazkiyah itu adalah moral. Ilmu dan moral. Berarti bisa terpisah dong antara ilmu dan moral. Bisa. Karena itu hati-hati dengan orang berilmu tapi tidak bermoral. Hati-hati dengan orang berilmu tapi tidak bermoral. Dan itu adalah bahaya. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terhadap umat ini. Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah al-ulama as-su'. Al-ulama as-su'. Yang aku khawatirkan, yang paling aku tak khawatirkan kepada umat ini adalah ulama, kalau bahasa kasar nih ya, ulama penjahat. Artinya orang jahat tadi berpostur seperti ulama. Ini adalah bahaya. Bahkan lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal, saudara. Lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal. Dan ini adalah sangat-sangat bahaya terhadap umat ini. Dalam hadis Nabi juga menggambarkan Inna Allah la yantazi'u hadzal ilm min al-ibadi intiza'an walakin bighadil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu ini daripada hambanya dengan serta-merta. Bangun pagi goblok gitu, enggak ada. Tapi Allah mencabut nih ilmu daripada umat ini bigobdil ulama dengan dimatikan para ulama-ulama yang soleh. Fa idza matu ittakhadha an-nasu ru'asa juhalan fasu'ilu 'ilmin fa aftau bighairi 'ilmin fa dhallu wa adallu. Kalau sudah mereka mati, maka yang ditokohkan oleh masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh itu tidak bisa ceramah, saudara. Bukan bodoh itu tidak ngerti ilmu. Wah, kalau bahas pinter luar biasa, tapi ruhul ilm yang enggak ada, nurul ilm yang enggak ada, barakatul ilm yang enggak ada. Ilmu hanya sekedar ada di lisan, saudara. Kalau sudah demikian, ketika ditanya fatwanya bukan lurus dengan ilmunya, nurut hawa nafsunya, ditafsiri sesuai dengan dirinya. Ini gambaran daripada ulama-ulama liberal tuh, hati-hati tuh. Dia mentafsiri bukan sesuai dengan muradillah dan muradnya Rasulullah, tapi murad tafsir. Sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Akhirnya fatwanya bukan ala ilim, fa'aftau bi ghairi ilim. Bukan ilmu yang mengajak takut kepada Allah, bukan ilmu yang mengajak orang zuhud daripada dunia, bukan ilmu yang menambahi orang itu ittiba dengan Rasulullah, tapi hanya sekedar untuk pembelaan diri ilmunya. Dia senang duit riba, fatwanya halal enggak apa-apa asal begini dan begitu. Dia senang musik, halal asal begini dan begitu. Hanya untuk dirinya fatwanya. Kalau sudah demikian, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Karena itu bahaya. Kita rindu dengan sosok seperti Kiai Abdul Hamid, ya enggak? Rindu kita dengan kiai-kiai salaf tuh. Fatwanya mengajak orang tobat, fatwanya mengajak orang khusyuk, fatwanya mengajak orang takut kepada Allah, fatwanya untuk kita menjauh daripada maksiat kepada Allah, fatwanya mengajak kita tawaduk, fatwanya mengajak kita gemar baca Quran, qiyamul lail, salat sunnah dan lain-lainnya. Enggak pakai ngomong, lihat wajahnya aja udah kita katut, saudara. Kenapa? Resepnya satu. Karena mereka ittiba' dengan Rasulullah. Bittiba'ih wa hubbih haggagallahu rajahum. Mengikut Nabi, ikut dengan Nabi, akhirnya Allah sampaikan cita-citanya mereka. Ya Rab, mudah-mudahan insyaAllah anak-anak putra-putra Ki Abdul Hamid, keluarga Ki Abdul Hamid, santri-santri Ki Abdul Hamid bisa mewarisi ilmu Ki Abdul Hamid. Taqwa Ki Abdul Hamid, istiqamah Ki Abdul Hamid. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang diharapkan manusia ini, apa kira-kira? Apakah kalau rumahnya megah itu nikmat? Tapi nanti di akhirat tempatnya di neraka. Apakah kalau sudah banyak duit tadi itu nikmat? Tapi di akhirat dia harus melarat. Nah, saudara, tahukah siapa orang yang paling nikmat tuh? Orang yang paling nikmat tuh adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Tuh lihat Habib Ali Al-Habsyi. Wa balligh aliyan ma yarubu minal liqa bi asrafi 'abdin jullu qasdi sana'uhu. Tujuan utama, harapan utama orang-orang yang hebat itu adalah dekat dengan Nabi. Karena tidak ada derajat yang setinggi Rasulullah. Rutabun taskutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahu nawara'u. Enggak ada derajat yang lebih tinggi mengungguli dari Nabi Muhammad, enggak ada. Karena itu kalau ada orang menjadi Manusia yang dekat dengan Nabi berarti paling tinggi derajatnya. Dalam doanya Habib Ali juga menyatakan apa? Wa antuballighana min syaratil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Sampaikanlah kami ya Allah bisa dekat denganmu dan dekat dengan kekasihku Muhammad. Itu adalah merupakan puncak daripada cita-citaku. Apa cita-cita kita? Hanya sekedar materi, hanya sekedar bangunan, hanya sekedar kendaraan, hanya sekedar duit, hanya sekedar pangkat, hanya sekedar jabatan, hanya sekedar popularitas, hanya itu. Dah, murah Anda. Murah. Tapi kalau Anda punya harapan adalah Sayyidina Muhammad, maka Anda menjadi orang yang hebat, saudara. Karena itu, ketika ada seorang sahabat, yang Nabi ingin balas sama dia, karena dia selalu khidmat kepada Nabi, khidmat kepada Rasulullah, Nabi akhirnya ingin untuk ngasih sesuatu kepada dia. Nabi menawarkan, salni, minta kepada aku, minta. Apa yang diminta? Toko yang laris, sawah yang luas atau tambak yang luas. Apa yang diminta ini sama sahabat? Dia tahu tidak ada yang lebih nikmat daripada memandang Nabi, saudara. Tidak ada yang lebih nikmat daripada duduk dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Beliau minta apa? As'aluka murafagataka fil jannah. Aku minta selalu berdampingan dengan engkau sampai ada di surgamu. Selalu berdampingan dengan engkau wahai Rasulullah sampai ada di surgamu. Allahu Akbar. Diam sejenak Rasulullah. Ini permintaan yang super hebat ini, saudara. Maka Nabi menjawab, a'inni bikasrati sujud. Bantu aku ya. Aku usahakan kamu bersama aku sampai di surga. A'inni bikasrati sujud. Perbanyak, bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kumpul sama Nabi, bukan banyak sujud, main kartu ada di pos kamling. Ingin bertemu sama presiden dulu, ada usaha, saudara. Lobby sana, lobby sini, lobby sana, lobby sini. Ingin bertemu Nabi, usaha dan lobby Tuhan kamu. Sujud kepada Allah. Banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena Nabi ini bukan jauh daripada kita, dekat sama kita. Kita aja yang menjauh dari Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kamu itu ada Rasulullah. Nabi ada pada diri kamu. Memang jasadnya Nabi dikubur di kota Madinah, saudara. Tapi perhatian Nabi tidak pernah terkubur kepada kita semuanya. Rahmatnya Nabi tidak pernah mati, saudara. Beliau sangat cinta kepada kita, baik di dunia, di alam barzakh maupun nanti ada di akhirat. Beliau ingin dekat dengan kita. Cuma kita aja yang menghijab diri kita dari Nabi. Kita aja menjauhkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada di hadapan kita. Karena itu orang yang tidak sampai ketemu Nabi ini bahaya, saudara. Bahaya. Tapi kalau sudah orang dekat dengan Nabi, belum di akhirat sudah ketemu dengan Nabi. Ya, pertama awal-awalnya lewat mimpi. Lama-lama bisa ya goboh. Tapi jangan Anda mengingkari orang dengan Nabi, bertemu dengan Nabi ya goboh. Nabi menyatakan man ra'ani fil manam fasayarani. Beliau qadah, itu bukan di akhirat, di dunia. Kalau di akhirat yang enggak mimpi juga ketemu dengan Nabi. Yang mimpi aku di dunia bakal akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Itu bukan di akhirat. Kalau di akhirat yang enggak mimpi juga bisa ketemu sama Nabi. Itu di dunia, saudara. Itu di dunia minimal ketika sakaratul maut akan bertemu dengan Nabi. Nah, karena itu rugi kalau kita enggak mendekatkan diri dengan Rasulullah. Itu Habib Al-Habsyi menyatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama, itu surga aku minta selalu sama Allah. Ya Allah masukkan aku surga, ya Allah masukkan aku surga. Bukan karena selera murahan seperti kita, pingin makan makanan yang lezat di surga, madunya surga, homernya surga, susunya surga, buahnya surga, atau bidadari yang cantik, atau misalnya bangunan-bangunan megah di surga. Bukan itu. Aku minta masuk surga karena ingin berdampingan dengan kekasihku Muhammad. Pengantin tuh kalau masuk kamar pengantin, yang dicari bukan rotinya, bukan buah-buahannya, bukan spring bednya, bukan bantal yang empuk, bukan ingin memandang korden yang bagus, atau lampu warna-warni yang ada di dalamnya, bukan. Masuk ke kamar pengantin pelaminan adalah ingin bertemu dengan kekasihnya, ingin berdampingan dengan kekasihnya. Begitulah orang-orang yang tahu derajatnya Nabi. Masuk surga bukan karena buah-buahannya, bukan karena makanannya, bukan karena kordennya, bukan karena bidadarinya, tapi masuk surga ingin dengan pengantinnya, kekasihnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ada masuk kamar pengantin cari roti, itu semut, saudara. Semut itu. Minta surga hanya sekedar untuk makan di dalamnya. Hanya sekedar untuk hal-hal yang remeh. Lah, karena itu benar sekali apa yang diminta oleh sahabat tadi itu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berharap dekat dengan kamu, wahai Nabi, enggak bisa sampai ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan cara apa kita bisa dekat dengan Nabi? Ya tentunya banyak bersolawat kepada Nabi. Solawat, solawat, solawat. Jangan ditinggalkan, apalagi di akhir zaman. Aulan nasbi manzilan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama tuh dengan aku nanti di hari kiamat yang paling banyak solawat kepada aku. Kalau misal nih ada seseorang nih, Gus Idris misalnya, ada orang sering gak ketemu tapi sering kirim salam, Gus Idris, si Fulan kirim salam dengan Anda, datang lagi si Fulan juga kirim salam lagi kepada Anda, datang lagi si Fulan juga kirim salam lagi kepada Anda, apalagi ditambahi kasih sarung, kasih sendal, kasih serban, kasih yang lainnya. Tentu Gus Idris ini ingat, siapa ini ya? Penasaran, siapa ini? Dibuka SMS, salam dari si Fulan juga. Ada surat dari kantor pos, salam dari si Fulan juga. Ada orang yang menemui, salam dari si Fulan juga. Penasaran Gus Idris, siapa orang yang sering salam kepada aku itu? Yang sering kasih hadiah aku itu? Tentu dicari sama Gus Idris. Begitulah kita, saudara. Kita salam kepada Nabi setiap saatnya. Disampaikan oleh Allah salam kita kepada Nabi. Kita haturkan salawat kepada Nabi setiap saatnya. Disampaikan kepada Allah. Oleh Allah kepada Nabi. Apalagi kita maulutan. Apalagi kita menghatamkan Quran. Apalagi kita berdoa, disampaikan kepada Nabi. Nanti di hari kiamat Nabi akan tanya, siapa tuh orang yang paling banyak kirim salam kepada aku dan salawat kepada aku, paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita malas-malas bersolawat. Salawat enggak nyetet rokok pun pingin bertemu bersama Nabi sampai di surga, sama direktur gudang garam itu di sana. Yang banyak salawat kepada Nabi. Berubah. Ngono dulu. Wayai magum salam kepada Nabi cik tetep paing. Cangkeme ngono ya ditapuk ya. Berhenti salam kepada Nabi yang ada ta'zim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, sunnah-sunnahnya Nabi jangan ditinggalkan. Ya. Kalau kita ketemu dengan gubernur, atau wakil gubernur dan anak lagi. Dapat kesempatan setengah menit aja kita foto, kita banggakan ada di mana-mana. Nih, sama gubernur lah, sama presiden lah. Padahal belum tentu mereka masuk surga. Belum tentu mereka masuk surga. Tapi Nabi SAW mengajak Anda bersama beliau ada di surga, saudara. Bersama Nabi ada di surga, bukan satu menit, dua menit, selama-lamanya ada di surga. Siapa tidak tertarik? Siapa tidak ingin? Betapa nista dan bodohnya itu orang. Nabi menyatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku? Orang-orang sudah enggak pernah dulu pedulian dengan sholat duha. Anda sholat duha. Orang-orang enggak ada yang mengerjakan qabliyah ba'diyah. Anda laksanakan. Orang-orang enggak ada qiyamul lail. Anda qiyamul lail. Orang-orang tidak baca Quran. Anda baca Quran. Alhasil sunnah Nabi Anda lakukan. Masuk kamar mandi dengan sunnah, keluar dengan kamar mandi dengan sunnah, masuk rumah dengan sunnah, keluar rumah dengan sunnah, menuju masjid dengan sunnah, menuju pasar dengan sunnah, naik kendaraan dengan sunnah, turun dari kendaraan dengan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Siapa orang menghidupkan sunnahku? Berarti dia telah benar-benar mencintai aku. Siapa yang telah membuktikan dengan benar-benar cintanya kepada aku, maka bersama aku ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayo pulang dari majlis ini, yang merasa jadi muridnya Kiai Hamid atau pecinta Kiai Hamid, jangan ditinggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Kiai Hamid itu tidak mendapatkan maghom kecuali karena itibaknya dengan Nabi. Jangan mimpi dengan rokok kamu akan bisa diangkat derajatnya dengan seperti Kiai Hamid. Jangan mimpi dengan lalainya kamu akan diangkat derajat kamu. Jangan mimpi semua. Karena itu ayo kita ikuti jejaknya, kita ikuti akhlaknya, karena beliau berhasil berkat ittiba yang ikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Dan doakan negara kamu nih Indonesia, ya. Doakan negara kamu Indonesia ini supaya aman. Ya, supaya dilindungi oleh Allah. Karena sudah ada yang menjajah. Narkoba sudah menjajah kita. Allahu a'lam gimana ceritanya narkoba itu bisa menjadi begitu dahsyatnya merusak daripada masyarakat ini. Kok iso begitu loh? Sekarang bisa ditangkap, kok biyen ndak iso ditangkap itu bandar-bandar narkoba? Kok baru sekarang iso ditangkap? Brunei tas ta. Itulah yang jadi muskilah, saudara. Apa iraha yang membuat demikian ini? Belum lagi korupsinya luar biasa. Belum lagi pro konglomerat, bukan pro rakyat, saudara. Ya Allah, kalau memang mereka tidak engkau beri hidayat, ya Allah, kembalikan ke rencana jahat mereka kepada diri mereka, ya Allah. Indonesia adalah mayoritas umat Islam terbesar seluruh dunia. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Anda kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan Anda putus asa. Enggak usah Anda khawatir NKRI Indonesia. Tetap insya Allah bersatu Indonesia. Yang menjadikan bersatu Indonesia itu karena Indonesia ini berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Karena bertuhan. Berarti musuh kita bersama, baik umat Islam atau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semuanya itu musuhnya adalah satu yang tidak berketuhanan, yaitu komunis, saudara. Karena itu ajarkan kepada masyarakat seluruhnya bahayanya komunis. Komunis yang tidak mau bersatu dengan orang beragama, pasti. Kalau umat yang beragama itu pasti bersatu, karena itu bahaya. Dan komunis ini bisa menyusup kemana-mana. Terbukti kan? Bagaimana komunis dulu menyusup ke rakyat ada, ke pejabat ada, ke aparat ada, bahkan masuk ke istana, saudara. Karena itu hati-hati. Dan sekarang sudah mulai tampil lagi. Waspada dengan komunis. Kalau memang sudah nyata, itu adalah musuh kita. Berarti genderang jihad sudah mulai ditabuh, saudara. Karena itu jangan sampai kita lupa. Enggak ada kita rakyat bermusuhan dengan aparat, enggak ada rakyat bermusuhan dengan pejabat, enggak ada. Kita bersaudara, tapi sekarang kita diadu domba. Karena itu sadar rakyat, sadar pejabat, sadar ulama, sadar DPR, sadar aparat, sadar bahwa kita adalah satu rumah tangga bersatu. Jangan mau diadu domba dengan orang tidak percaya dengan kepada ketuhanan, yaitu komunis. Harapan kita insya Allah berkat Kiai Abdul Hamid, Allah jadikan Indonesia aman, Allah jadikan Indonesia damai, Allah jadikan kita semuanya rukun, Allah jadikan kita saling sayang menyayang, Allah jadikan kita saling cinta mencinta. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah buka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Ya Allah, ya Allah, yang maksiat di antara kita jadikan orang yang bertobat kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, yang jauh di antara kita jadikan orang yang dekat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, ya Allah, beri kami kesempatan bisa hadir di hall ini di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat zahir maupun batin. Ya Allah, ya Allah, semua putra-putra dan putri-putri serta anak cucu daripada Kiai Abdul Hamid lindungi ya Allah. Jadikan mereka pewaris Kiai Abdul Hamid ya Allah. Gus Idris ya Allah, beri panjang umur sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu beliau di tahun yang akan datang fi khair wa afiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzah atau di akhirat. Satukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami pecinta NabiMu dengan sejatinya dan dicintai oleh Nabi dan NabiMu ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa bahagia dengan NabiMu ya Allah dan bisa membahagiakan NabiMu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ijma'na bih fid dunya fil barzah fil akhirah. La tufarrik bainana wa bainahu fid dunya fil barzah fil akhirah. Urbutna bih rabban la yanhar. Urzukna ru'yatahu yagabatan wa manama. Ij'alna man yati ilahi yawmal qiyamah wa huwa radin 'anna wa farhan bina ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.